perbedaan awal Dzulhijjah itu secara otomatis akan menjadikan perbedaan orang melakukan sholat Idul Adha. Dan ternyata di dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang ketiga adalah salah. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya setiap negeri, setiap kota, ini masalah awal bulan. Atau setiap negeri yang ada matlaq bisa saja berbeda dengan negeri lain di dalam urusan hilalnya. Jadi kalau di Indonesia bisa dilihat hilal di hari ini, belum tentu di India bisa dilihat di hari ini. Jadi ini adalah sudah menjadi maklum di kalangan para ulama atau yang sering kita sebut dengan ikhtilaful matali. Jadi bisa saja orang itu memulai hari awal bulan itu berbeda-beda. Itu sudah menjadi umum, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hanya ada pendapat yang kedua bahwa selagi hilal dilihat di satu negeri, maka yang lainnya boleh mengikutinya. Ini, yang lain boleh mengikutinya. Kalau seandainya di satu negeri itu sudah dilihat hilal, maka kita ikut berpuasa. Misalnya di India ada informasi bahwasanya masyarakat India sudah puasa esok hari, biarpun kita tidak melihat, kita boleh mengikutinya. Biarpun di negeri kita belum melihat hilal itu. Ini berikut selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu termasuk madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah juga. Kalau ada hilal dilihat di satu negeri, maka negeri yang lain pun boleh mengikutinya. Ini pendapat yang kedua. Yang lebih hebat, dua-duanya adalah hebat karena ini adalah kerjaannya para mujtahid, orang-orang besar. Dan ini ternyata di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri, yang mereka mengatakan bahwasanya kalau di satu negeri sudah bisa dilihat hilal, maka yang lain bisa mengikuti. Ternyata di dalam urusan Idul Adha beda. Mungkin berbeda di dalam urusan Idul Adha. Jadi puasa Arafah itu bukan puasa di waktu orang wukuf, tapi puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan dibalik, bukan 9 Dzulhijjah itu ikut Arafah, bukan. Jadi ibadah disunatkan kita puasa Arafah, puasa itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai dalam riwayat satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, puasanya Nabi Muhammad puasa Tasyri' Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjahnya itu yang jadi sandaran untuk ibadah 9 Dzulhijjah. Nah kalau 9 Dzulhijjah, ya tergantung dulu tanggal 1-nya kapan. Jadi tanggal 1-nya kapan? Tanggal 1-nya kalau hari Senin, karena waktu hari Sabtunya itu mau melihat hilal sesuai dengan tempat yang ditentukan, saat yang ditentukan, ternyata hilal belum terlihat. Karena hilal belum terlihat, maka digenapilah Dzulqa'dah itu menjadi 30 hari, maka tanggal 1-nya dimulai hari Ahad. Ini, jadi ada hujjah untuk memulai. Jadi di Indonesia seperti itu. Kemudian kalau memang begitu, nanti tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah hari Rabu. 10 Dzulhijjahnya. Kemudian di negeri lain seperti Saudi sudah menentukan bahwasanya Idul Adha-nya adalah hari Selasa. Karena dimulai dari Ru'yatul Hilal, penetapan awal Dzulhijjah, yaitu hari Sabtu. Waktu itu di hari Sabtu yang didukung juga oleh hisab. Ini keputusan yang ada di sana. Artinya itu berlaku untuk negeri sana, ada pun di negeri sini, menurut mazhab Imam Syafi'i yang ikuti di sini. Kalau seandainya kita ikut yang lain bagaimana? Di dalam madhab, selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh-boleh saja, akan tetapi nanti ada. Di saat ada perbedaan pendapat ini, yang paling tepat gimana caranya? Yang jelas, ada di dalam madhab Imam Syafi'i, kita ikut rukyah hilal kita itu apa? Awal bulan kita itu tanggal berapa? Hari apa? Kalau sudah itu kita ikuti, itu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Selesai. Ada pun madhab lain, jika seandainya ada rukyatul hilal, tanggal bulan Dzulhijjahnya itu adalah lebih dulu misalnya, maka 10-nya nanti kita bisa saja ngikut negeri itu. Masalah bisa ya, masalah boleh. Jadi yang jelas masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jangan sampai dijadikan bahan untuk saling ejek, saling olok, tidak. Nah, di saat masalah khilafiyah itu ada, nah kami himbau ini, di saat masalah khilafiyah itu ada, maka sebaik-baik cara mengambil adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim yang mengambil satu pendapat, itulah yang akan menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi hakim, hakim itu bahasa lain pemerintah. Jadi pemerintah nanti mengambil satu pendapat, jadi setelah didiskusikan, terserah. Makanya seharusnya memang seperti itu, kita patuh di dalam hal-hal semacam ini. Seandainya pemerintah itu pun fajir misalnya, tapi hal-hal yang ada kemaslahatannya wajib kita patuh. Kita sering bicara, kalau ada lampu merah itu kan undang-undang tidak pernah ada di dalam Al-Quran hadis ya, tapi maknanya ada kemaslahatan itu. Kalau lampu merah kita nerjang nabrak orang, haram dosa itu. Coba, itu hanya undang-undang. Itu lampu merah itu kalau kita terjang lalu kita nabrak orang, dosa. Tapi kalau lampu hijau kita terus nabrak orang, gak dosa, biarpun didenda. Nah ini urusan dosa, ini urusan patuh pada ulil amri. Kecuali kita harus ikut judi, ikut ini, gak boleh patuh. Jadi kalau sudah keputusan pemerintah yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan, maka kita wajib mematuhinya. Maka di dalam hal ini, bukan saja urusan Idul Adha, termasuk puasa Ramadan apa-apa, sebisa mungkin ngikuti apa yang dikukuhkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu mengambil di antara pendapat-pendapat. Satu, biarpun mohon maaf, kita Syafi'i, ternyata pemerintah kok ngambil pendapat bukan madhabnya Syafi'i, madhab Malik yang diambil, karena pemerintah sudah ngukuhkan kita ngikut. Jangan membela, ormas saya lah, ormas. Ini lupakan dulu kayak begitu. Jadi, ke apa yang telah diambil oleh pemerintah itulah yang bakal menyelamatkan kita, karena semuanya adalah ada hujahnya dan semua adalah benar, agar kita tidak terus berlarut-larut di dalam lirik-lirikan dengan sesama kaum muslimin. Nah, pemerintah kebetulan tahun ini adalah Idul Adha-nya hari Rabu, otomatis ya kita seleh ikut hari Rabu. Biarpun seandainya Anda itu bermadhab Malik, seandainya yang hadir majelis ini, ikut, gak usah ikut yang lainnya, karena apa? Imam ini. Maka jangan dibiasakan kita mukhalafah dengan imam dalam hal-hal yang baik, jangan membiasakan kita melanggar imam di dalam hal-hal yang untuk kemaslahatan. Karena itu kemaslahatan, agar tidak ini, jangan berhujah. Nah, sebagian ada orang hujah tanpa ilim, tanpa ilmu. Selagi wukufnya hari Selasa, hari Senin, berarti kan itulah tanya adalah hari Selasa. Itu kan wukuf di sana. Wukuf itu tanggal 9. Nah kita belum tanggal 9. Dan Mekah tidak ada di sini. Mekah adanya di sana. Jadi ibadah wukuf itu bertepatan tanggal 9. Seperti halnya ibadah puasa bertepatan dengan tanggal 9. Ini tidak beda dengan sholat. Sholat Anda itu ada hubungannya dengan hari waktu. Sholat subuh itu waktunya adalah setelah terbitnya fajar shadiq. Puasa sunnah itu kapan dilakukannya? Tatkala tanggal 9. Selagi tidak tanggal 9, Anda tidak, bukan puasa sunnah 9 itu. Ya ini adalah, termasuk sholat Idul Adha itu adalah setelah tanggal 9, tanggal 10-nya. Jadi inilah yang harus kita hadirkan untuk menghindari percekcokan, karena banyak orang yang bertanya, kita banyak SMS-SMS tidak kita jawab, karena per SMS itu biasanya karena membaca satu informasi yang yang menyesatkan, informasi yang memprovokasi. Yang benar tuh lihat, itu kan kiblatnya dunia, kiblatnya Islam adalah Mekah. Kalau tidak ikut sana, ini sudah tidak merit. Bukan seperti itu caranya. Ini sudah, ini adalah masalah yang sangat sederhana, masalah khilafiyah. Mau ngikut-ngikut, mau tidak-tidak. Cuman ada satu kewajiban bagi kita, pemerintah harus kita patuhi di dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya. Tapi kalau merusak agama, tidak bisa. Merusak akhlak, tidak boleh kita patuh kepada pemerintah. Baik, ini saja mukaddimah agar mengurangi keraguan di saat kita ingin melakukan puasa di esok hari. Tidak haram, sama sekali tidak haram. Bahkan sampai dikatakan ini, barangkali para ulama yang pernah membaca di dalam bab haji, seandainya ada orang wukuf di tanggal 8 atau di tanggal 10, wukuf kan tanggal 9. Wukuf itu tanggal 9, disebutkan dalam kitab PK itu sudah bab haji, bisa dilihat. Seandainya ada orang wukuf di tanggal 8 atau di tanggal 9, khotoan karena salah, hajinya sah. Sampai derajat seperti itu. Wukufnya tanggal 9, gak tahu karena tanggalannya salah, atau tanggal 10. Mestinya kan orang yang beli kambing, tapi dia masih wukuf. Seandainya ada orang wukuf tanggal 8 atau tanggal 10, maka ketahuilah hajinya juga sah. Padahal wukuf kan tanggal 9, karena tidak tahu. Apalagi di dalam urusan ijtihad yang sudah jelas dengan ru'yatul hilal di setiap negeri, setiap kota, maka itu adalah sangat sederhana. Mohon ini adalah dipegangi agar tidak kita membuat satu keanehan di kampung kita, di masyarakat kita. Dan ini adalah tidak ada sangkut pautnya dengan kebencian. Imam Malik itu bisa mengambil satu keputusan bukan karena benci dengan Imam Syafi'i, enggak ada. Karena ilmu ya sudah seperti itu. Dan ulama itu berbeda itu sudah lama. Mulai dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berbeda dengan sahabat-sahabat masalah ru'yatul hilal. Dari masa ke masa itu sudah ada, karena itu wajar. Sehingga tidak dibahas hanya akhir zaman ini saja. Dulu itu biasa, di sini umroh, di sini misalnya Idul Adha hari Rabu, ternyata di sana hari Kamis. Cuman bedanya, dulu itu informasi kan jarang ya. Tidak ada telepon, tidak ada ini, hanya cerita saja orang haji. Waktu umroh wukuf hari apa? Oh, wukuf saya hari Kamis. Belum, kok beda? Ini setelah beberapa bulan baru ketahuan. Ditulis di dalam kitab-kitab fikih, dan hal yang semacam itu tidak sampai membatalkan apa-apa, hajinya tidak. Jadi sederhana masalah ini. Baik, ini saja insya Allah. Jadi dua-duanya adalah boleh diikuti, karena semuanya bersandarkan ilmu. Yang enggak benar adalah pendapat yang ketiga, yang sok lebih hebat, nyalahkan ini, nyalahkan itu. Jadi enggak benar. Cuman tadi kita himbau bahwasanya di dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya, ayo kita patuh kepada apa yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Dan itu termasuk dalam upaya mewujudkan persatuan umat. Selagi pemerintah ikut campur, ini adalah nih, tidak usah membuat yang aneh-aneh. Biarpun seandainya suatu ketika ada keputusan pemerintah yang berbeda dengan ormas yang Anda ikuti, ya sudah patuhlah saleh kepada keputusan pemerintah, karena itu adalah berkenaan dengan kemaslahatan.